Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtadatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Dan kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan apa, Mas? Hari ini halaman 89 berkaitan dengan penjelasan bait ke-9 dan 20. Nah, di sini jelaskan matanya langsung saja biar agak cepat karena kita ini dua kali kajian, jadi tidak satu jam yang untuk khusus Sabtu. Tapi kita hanya mengambil sekitar 35 menit sampai 40 menit. Nah. Qala mu'alif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki musalliyanna la nabiyil Mustafa wa alil mustakmilina syarafa wa sta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah تقرب الأقصى باللفظ المنجزي وتبسط البدل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يكدي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ونيدا وأل ومسند للاسم تمييز حسن بتا فعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وافتقار أسل ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعراب مضارئا إن عريا. Nah, kita sampai di pembahasan itu, ya. Tambahkan satu lagi, min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni inatin ka yaru'na manfutin. Nah, ini penjelasan kemarin kita sampai pada bahwasanya idan fi'lul amri mabniyun ala arba'ati asya. Ini kita membahas tentang apa, Mas? Tentang pembahasan fi'il amr itu mabni dalam empat keadaan, kondisi. Yang awal, yubna alal fathi. Yubna alal fathi. Dimabnikan berdasarkan fathah. Idza tasarrat bihi nunut tawkidi. Kalau apa nyambung dengan nunut tawkid. Nun tawkid itu apa, Mas? Mas Fuk, nun tawkid. Nun tawkid itu adalah nun penguatan, penetapan. Ya. Penegasan. Mislu, contohnya, idhabanna. Ya, pergilah. Wa idriban, idribanna. Ya. Jadi di sini, yang antum harus pahami, bahwasannya, setelah ada nun, ya, nun, di sini, ini harus fathah. Ya. Nun taukid. Nun taukidnya di sini apa? Taqilah. Berat. Jadi idhabanna. Ini harus fathah. Ya. Kemudian idribanna. Isma'anna. Wal ainu maftuhatun. Ainnya di sini maftuhah. Maftuhatnya difathahkan. Litisolil fi'li bin nun taukid. Karena nyambungnya fi'il dengan nun taukid. Yang kedua, yumna alal hafi akhirih, dimabnikan berdasarkan apa? Penghapusan akhirnya. Ingkan akhiru harfa illatin, kalau akhirnya itu adalah harf illah, famatan law amarta ahadan an yuzakkiya, taqulu lahu zakki malak. Ya. Contohnya adalah, kalau law amarta ahadan, engkau memerintahkan seorang, an yuzakkiya, untuk apa? An yuzakkiya, artinya apa? Bayar zakat. Ya. Atau menyusuikan juga bisa. Ya. Ya, taqulu lahu zakki malak. Berarti maksudnya di sini apa? Sucikanlah hartamu. Itu bisa juga, atau tunaikan zakat untuk hartamu. Wa asluha zakki. Asalnya apa? Zakki. Aku dewi, ya. Aneh hari ini, masya Allah. Bilya dengan ya, li'annaha man zakka yuzaki, atau min zakka yuzaki, li'annaha min zakka yuzaki. Artinya min fi'il madinya zakka yuzaki. Artinya apa? Membersihkan, mensucikan. Ya, mensucikan. Tapi di sini ada zaki, ada zaki. Ya. Kalau dal apa, Mas? Cerdas. Ya, cerdas. Za di sini membersihkan, mensucikan. Makanya ada sebutan apa? Tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus. Itu artinya apa? Tazkiyatun nufus? Penyucian jiwa. Hati. Ya. Fa khudifal harful ya, dihapus harful ya. Harf ya itu apa? Yang mana? Ini, Mas. Ya, li'annahu mu'talun. Karena mu'tal. Mu'tal itu apa, Mas? Ya. Ai. Wah. Ngantuk, ai. Ai, wah. Ya. Makanya kalau misalnya antum pas ngantuk itu, antum olahraga dengan mengucapkan ai, wah, ai, wah, ai, wah, ai, wah, ai, wah. Itu nanti mu'talnya hilang, Mas. Ya, mu'talnya hilang. Ya. Karena mu'tal. Ya. Enggak enak. Karena ini enggak usah sebut lah. Enggak enak. Bahasa kasarnya itu gampang, Mas. Ya, mu'tal. Ya. Tahu enggak? Mu'tal. Oh, Mas? Oh, Mu'tal itu bukan itu. Mulutnya muntal. معتل. Nah, ini mu'tal dari aywa. Watab kol kasratu. Dan tetap masih dalam keadaan apa? Kasrah. Zaki kasrah di sini. Wa kadzalika lau ya amarta insanan bis salat. Kalau engkau itu menyuruh kepada orang lain untuk melakukan salat. Artinya apa? Fa innaka taqulu lahu salli. Engkau mengatakan padanya perintah, salli. Salatlah engkau. Fa hadafna akhir al-fi'li. Tapi kita menghapus akhir dari fi'il. Wa tabqal kasratu. Dan ya tetap kasrahnya tetap. Wa mithlahuma atau mithluhuma irmi. Irmi itu apa, Mas? Lempar.